وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه رحمه الله تعالى وغفر له الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan فهذا يقول وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan, sesungguhnya kami mengagungkan Allah, idza sami'a athara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anta taqra'u alaihi al-athara wa taqra'u alaihi al-ayati yaqulu laka la ana unazzihu Allah azza wa jalla an asifahu bil istiwai aw an-nuzuli aw al-maji'i aw ar-ridha aw al-ghadabi, yaitu apabila ia mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Engkau bacakan kepadanya hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan engkau bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, ia berkata kepadamu, tidak, aku menyucikan Allah Azza wa Jalla dari menyifatinya dengan istiwa atau turun ke langit dunia atau datang atau ridha atau marah. Wal jahmiyatu idafatan ila hadha yunazzihunahu an wasfihi bis-sam'i والبصر والعلم والقدرة والكلام. Dan orang-orang Jahmiyah ditambahkan kepada perkara-perkara ini, mereka menyucikan Allah Ta'ala menurut sangkaan mereka dari disifatinya Allah dengan pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, dan ucapan. Kulluhum syubhatuhum, ya'ni anna ithbata hadhihi sifati yaqtadi tashbiha walaysa kadhalika. Mereka semua, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, syubhat mereka adalah bahwasanya penetapan sifat-sifat ini berkonsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluk, padahal tidak demikian. Lau kana fi hadhihi an-nususi tashbihun ما أنزلها الله عز وجل ولا قالها رسوله عليه الصلاة والسلام. Seandainya di dalam dalil-dalil ini terdapat penyerupaan Allah dengan makhluk, tentunya Allah Azza wa Jalla tidak akan menurunkannya. Dan tentunya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengucapkannya. Walau kanat tahtaju ila ta'wilin, lakana awwalu man awwalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu al-kiram. Dan seandainya dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut butuh untuk dirubah lafaz ataupun maknanya, tentunya yang pertama kali akan merubahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang mulia. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukarriruha 'alan nasi wa lam yu'awwilha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut kepada manusia dan beliau tidak merubahnya. Wa ashabuhu yukarrirunaha wa yuqarrirunaha 'alan nasi biduni ta'wilin. Dan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam mengulang-ulang dan menetapkan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut kepada manusia tanpa merubahnya. Wa idzan fal aslu fiha huwa adh-dhahir alladhi nazala bihi al-Qur'anu was-sunnatu wa aqarrahu ma Rasulullah wa sahabatuhu al-kiram. Dan kalau begitu, maka hukum asal pada dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala adalah apa yang nampak darinya, yang Al-Quran dan Sunnah turun dengannya. Wa aqarrahuma Rasulullah wa sahabatuhu al-kiram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang mulia menetapkan keduanya, yaitu dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Qawluhu fa'lam annahu jahmiyun. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwa orang tersebut berpemahaman jahmiyah. Wal jahmiyatu yatafawatuna. Dan orang-orang jahmiyah bertingkat-tingkat. Al-Jahmiyatul Asliyatu Atba'u Jahmin fi kulli syai'in. Orang-orang Jahmiyah yang asli adalah para pengikut Jaham bin Safwan dalam segala sesuatu. Wal mu'tazilatul ladzina akhadhu binasibihimul wafiri min usuli Jahmin humut tabaqatus saniyatu. Dan orang-orang Mu'tazilah yang mengambil bagian mereka yang melimpah dari fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Jahm bin Safwan, mereka adalah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua dari orang-orang Jahmiyah. Wasalisatul asyairatu. Dan tingkatan yang ketiga dari orang-orang Jahmiyah adalah asyairah. Wa qad dhakara dhalika syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu fi majmu'il fatawa. Dan sungguh menyebutkannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam majmu' al-fatawa. Wa'tabar al-asya'irata jahmiyatan walam yastathni minhum illa man akhadha bima fil ibanati. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menganggap orang-orang Asy'ariyah adalah orang-orang Jahmiyah, dan beliau tidak mengecualikan dari kalangan orang-orang Asy'ariyah kecuali yang mengambil apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah alladhi allafahu Abul Hasan Al-Ash'ariyu fi akhiri hayatihi sayran ala manhaji ahli sunnati wa ala manhaji al-imam Ahmada imami ahli sunnati. Kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Ash'ari di akhir kehidupan beliau, yang berjalan di atas manhaj ahli sunnah, di atas manhaj al-imam Ahmad imam ahli sunnah. Faman akhadha bihi fahuwa min ahli sunnati syariqata alla yantasiba ilal asy'ariyyati. Maka barang siapa mengambil apa yang ada di dalam kitab Al-Ibanah, maka ia termasuk di antara ahlus sunnah dengan syarat ia tidak menisbahkan diri kepada orang-orang Asy'ariyah. Qala asyqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan yuridu an yarudda athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'a bihadhihi al-kalimati athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut ingin menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menolak dengan kalimat ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang ketika diucapkan kepadanya hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, ia mengatakan, kami mengagungkan Allah Ta'ala. Maksudnya, ia menolak hadis tersebut dengan alasan bahwa ia mengagungkan Allah Ta'ala. Karena menurutnya penetapan sifat bagi Allah berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Bal yaruddul Qur'ana wa yaruddus sunnata ويقول في السنة إنها أخبار أحد ما تفيد العلم والعقيدة لا تقوم إلا على العلم. Bahkan ia menolak Al-Quran dan ia menolak Sunnah, dan ia berkata tentang Sunnah bahwa sunnah tersebut adalah khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan, tidak memberikan faedah ilmu, sementara akidah tidaklah dibangun kecuali di atas ilmu. Wa ya'ti ilal Qur'ani wa yata'awwaluhu, dan ia mendatangi Al-Quran dan merubah maknanya. Yaqulu wa in kana al-Quranu qat'iyya thubuti fa huwa dhanniyyu dalalati. Ia mengatakan meskipun Al-Quran bisa dipastikan ketetapannya, kesahihannya, namun Al-Quran terkhusus dalil-dalil tentang sifat Allah, penunjukannya hanyalah bersifat sangkaan belaka. Fayabni aqaidahu la ala kitabin wa la ala sunnatin innama yabniha ala hawahu wal 'iyadu billahi wa ala 'uqulihim wa usulihim al fasidati. Maka ia pun membangun akidahnya tidak di atas Alkitab, tidak pula di atas Sunnah. Hanya saja ia membangun akidahnya di atas hawa nafsunya, wal'iyadu billah, dan di atas akal-akal mereka dan landasan-landasan mereka yang rusak. Wa mathala al-mu'allifu faqala idza sami'a haditha ru'yati وحديث النزول وغيره. Dan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh. Beliau mengatakan apabila orang tersebut mendengar hadis tentang ru'yah, akan dilihatnya Allah di akhirat, dan hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia dan yang lainnya. Ar-ru'yatu thabitatun bikitabillahi laisa bisunnati faqat bal thabitatun bikitabillahi wa bisunnati rasulillahi al-mutawatirati. Ru'yah ditetapkan berdasarkan kitabullah, tidak berdasarkan as-sunnah saja, akan tetapi ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah yang mutawatir. Wallahu yaqulu wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya, artinya wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat Rabb mereka. Fahadha nassun Qur'aniyun fi ithbati ru'yatillahi azza wa jalla. Maka ini merupakan dalil dari Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat di akhirat. Wakadhalika fi sahihi Muslimin jaa hadithun min tariqi Suhaibin as-sahabiyyil jalili radiyallahu anhu. Hadithu innan nasa yarawna rabbahum. Demikian pula di dalam Sahih Muslim datang hadis melalui jalan Suhaib, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, yaitu hadis sesungguhnya manusia akan melihat Rabb mereka. Wa huwa tafsirun liqawlihi ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Dan hadis tersebut merupakan tafsir firman Allah Ta'ala yang artinya orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna dan tambahan. Annal husna al-jannatu waziyadatu hiya ru'yatullahi. Bahwasanya al-husna yaitu surga dan tambahan yaitu melihat Allah. Wahiyya allati fassaratha sunnatu wadallat alaiha al-ahadithul mutawatiratu. Dan ayat tersebutlah yang ditafsirkan oleh sunnah dan ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatir, yaitu bahwa Allah Ta'ala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di kehidupan akhirat. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab.